yang suci. Sikri ika mana yang hati. Buka terus pada nogo nih. Buka terus pada nogo nih. Bapak ini senang ajak rambut. Bye, aduh. Bangga majikan pengantin. Pengantin, ayo sih. Kang Zazim. Bos Tandra. Papa kata, semene sayang. bapaknya senang ya Pak Dia. Urung percaya bapaknya senang. Kulanin janji nek bapaknya sandi. Sebab durung bapaknya sandi. Majikan bos kata dilanjut. Akhir-akhir bos Tangerang. Papai senang, papai senang, papai senang. Papai senang, papai sandi. Akhir-akhir papai sandi, papai sandi, papai sandi. Lanjut sarang Pak Dian.